Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خرمتنا عزكم الله pada perjumpaan yang lalu kita telah mengkaji kaidah-kaidah Islam di dalam memahami Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Dan juga kita sudah mulai mengkaji dan mendalami makna masing-masing dari Asma'ul Husna dari ayat-ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah Asy Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan melanjutkan mengkaji, mendalami makna Asmaul Husna satu persatu dari ayat-ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Al-Mu'allif rahimahullah membawakan ayat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-22 sampai 24. Dan nanti akan dibawakan ayat-ayat yang lainnya. Kita sudah membahas makna lafzul jalalah Allah. Kita juga telah membahas nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai sini. Baik. Berarti yang akan kita kaji cukup banyak. Ada nama Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Azizul Hakim. Lebih dari 10 nama pada ayat ini. Dan ditambahkan lagi nanti pada ayat-ayat yang lainnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Sebelum kita masuk pada pengkajian makna masing-masing daripada Asmaul Husna, di sini kita membuat semacam kaidah dhabit untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang makna Asmaul Husna. Yang pertama ialah menggandengkan, mengkaitkan makna lughawi dengan makna syar'inya. Masing-masing nama dari nama-nama Allah yang husna ada makna lughawi secara bahasa, ada makna syar'i secara syariat. Ini akan digandengkan. Disebutkan terlebih dahulu makna lughawinya secara bahasanya. Dari situ kita akan bisa mengambil makna syar'inya. Makna syar'inya. Yang kedua, kaidah yang kedua ialah makna nama tadi ketika digandengkan dengan nama-nama yang lain. Makna nama tadi ketika digandengkan dengan nama-nama Allah yang lain, namanya al-iqtiran. Disebut dengan al-iqtiran, penggandengan dua nama atau lebih dari asma'ul husna. Itu memiliki kandungan makna yang lebih. Dan yang ketiga ialah dijelaskan tentang jalalatu hadzal ism, keagungan dan kemuliaan nama tersebut. Apa saja, poin-poin apa saja yang menunjukkan keagungan-keagungan nama tadi. Dan yang terakhir disebutkan thamarah, buah, hasil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari nama tersebut. Berarti ada berapa kaidah ya, Pak? Ada 4. Ya, mengkaitkan makna secara bahasa dengan makna secara syar'i. Kemudian makna nama itu ketika digandengkan dengan nama yang lain. Yang ketiga, menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan, keagungan nama tersebut. Dan yang keempat, thamarahnya. Ketika empat-empatnya ada, disebutkan empat-empatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita memulai mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dalam ayat ini. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salam. Nama Al-Malik. Ikhwanatina azakumullah, nama ini di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam ada 3 lafaz. Yang pertama dengan lafaz Al-Malik, pendek Al-Malik. Seperti yang disebutkan di dalam surah Thaha ayat yang ke 114. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Fata'alallahul Malikul Haq Al-Malik. Fata'alallahul Malikul Haq. Maka Maha Tinggi Maha Suci Allah Al-Malik yang hak. Al-Malik. Pendek. Yang kedua disebutkan dengan lafaz Malik. Ada ya-nya. Al-Malik. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Qamar ayat yang ke-55. 54-55. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam surga-surga dan sungai-sungai yang mengalir di tempat yang jujur di sisi Al-Malik yang Maha Kuasa. Malikin. Ada Al-Malik, ada Malik. Yang ketiga dengan lafaz Malik. Lafaz Al-Malik seperti dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada Al-Malik, ada Malik, ada Malik. Semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita bahas makna masing-masing tiga lafaz dari nama tersebut. Adapun Al-Malik, maknanya ialah An-Nafidhul Amra fi mulkih. An-Nafidh Al-Amr fi mulkih. Seseorang yang bisa melangsungkan perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya pada kekuasaannya. Ini Al-Muluk. Baik. Apa perbedaan antara tiga lafaz tadi? Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Yang semuanya mengandung makna sama, Evan. Kekuasaan yang bisa melaksanakan perintah pada kekuasaannya. Disebutkan oleh para ulama kita ada sisi perbedaannya. Baik. Untuk Al-Malik, Al-Malik dimaknakan dengan sahibul mulk. Sahibul mulk yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, sahibnya. Al-Malik tadi, An-Nafidhil Amra fi mulki. Seseorang yang bisa menjalankan perintah-perintahnya pada kekuasaannya. Itu Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik itu sighat mubalaghah dalam bahasa Arabnya. Secara bahasa mengandung makna Al-Malik Al-Azimul Mulk, raja yang sangat agung kerajaannya, raja yang sangat agung kekuasaannya. Dikatakan oleh para ulama, huwa ismun yadullu ala al-uluwil mutlak lil maliki fi mulkihi. Al-Malik sebuah nama yang menunjukkan ketinggian yang mutlak, sebuah nama yang menunjukkan ketinggian yang mutlak bagi seorang raja pada kekuasaannya. Sehingga Al-Malik mengandung makna yang lebih. Ada unsur ketinggian derajat, ada unsur keagungan kekuasaan secara abadi dan secara azali. Maka Al-Malik mengandung makna Al-Malik dan mengandung makna Al-Malik sekaligus. Seorang raja yang punya kekuasaan, seorang raja yang bisa melaksanakan perintah-perintahnya pada kekuasaannya, dan seorang raja yang maha tinggi, maha agung pada kekuasaannya. Sehingga kata-kata Malik itu lebih dalam kandungan maknanya dibandingkan dengan Al-Malik dan Al-Malik. Dan semuanya itu ikhwanatina azzakumullah adalah nama Allah Azza wa Jal. Semua makna-makna tadi ada pada Allah Azza wa Jal. Baik, ini makna secara bahasa. Dari makna ini kita bisa mengambil kesimpulan makna syar'i dari nama Al-Malik atau Al-Malik atau Al-Malik. Baik. Makna yang pertama, di sini mengandung beberapa makna secara syar'i. Makna yang pertama ialah lahul mulku kulluh wa lahul hamdu kulluh. azimmatul umuri kulluha biyadih wa masdaruha min wa maradduha ilaih wa huwa mustawin ala arsy fawqa jami'i khalqih. Mana yang pertama? Lahul mulku kullu, milik Allah semua kekuasaan. Walahul hamdu kullu, milik Allah semua dan segala pujian. Segala urusan-urusan hamba semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Sumber semua kekuasaan dari Allah. Tempat kembali semua kekuasaan kepada Allah. Dan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas semua makhluk-makhluk-Nya. Ini mana pertama? Al-Malik. Sehingga semua kekuasaan hanya milik Allah. Semua urusan hamba-hamba di tangan Allah. Semua kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada sumbernya dari Allah Azza wa Jal. Kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Maha Tinggi di atas genap makhluk-Nya. Mana yang kedua? Fahuwa ta'ala malikul muluki wal amlaki kulliha yusarrifuhum tahta amrihi wa nahyih wa huwa yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala itu malikul muluk kulliha, raja di raja, itu bahasanya. Raja untuk semua raja-raja yang ada. Penguasa dari semua penguasa-penguasa yang ada. Namanya Malikul Muluk atau Malikul Amlak. Itu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai semua raja, semua penguasa di bawah perintah dan larangannya. Allah memberi kekuasaan kepada hamba yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari hamba yang dikehendaki. Itu Allah Malikul Muluk. Maka tidak boleh bagi seorang hamba, seorang makhluk memberi nama atau bergelar dengan Malikul Muluk. Hukumnya haram bagi seorang raja, seorang penguasa punya gelar Malikul Muluk atau Malikul Amlak atau dengan bahasa Persinya Shahan Shah. Ini hukumnya haram dikarenakan itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Masya Allah. Mana yang berikutnya? Makna yang berikutnya disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Sultanuhu jalla wa ala nafidhun fis samawati wa aqtariha wa fil ardi wa ma 'alayha wa ma tahtaha. Kekuasaan Allah itu berlangsung di langit-langit dan yang ada padanya, di bumi dan apa yang di atasnya dan di bawahnya, wafil bihari wal jaw. Juga kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu berlangsung pada lautan-lautan, udara-udara, dan dalam semua tempat dan keadaan. Tidak ada yang luput satupun dari kekuasaan Allah Azza wa Jal. Termasuk kesempurnaan kekuasaan Allah min tamami mulkih. Termasuk kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jal ialah Allah Subhanahu wa taala esa sendirian di dalam mengatur dan mengurusi kekuasaannya, tidak memerlukan bantuan siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Esa mengatur semua yang ada, mengatur semua kekuasaannya, kerajaannya. Esa, tidak ada seorang pun dari kalangan hamba-hambanya yang membantu Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberi, Allah yang mencegah, Allah yang memberikan pahala, Allah yang menghukum hambanya, Allah yang memuliakan hambanya, menghinakan hambanya, yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang memerintahkan, yang melarang, yang mematikan, yang menghidupkan. Semuanya itu hanya Allah saja. Esa. Barakallahu fiik. Ini termasuk kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah itu esa di dalam mengurusi, mengatur semua kekuasaan, kekuasaannya tidak memerlukan bantuan siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Sehingga makna al-malik itu makna kekuasaan secara menyeluruh, makna kekuasaan secara utuh, sehingga mengandung makna yang sangat dalam. Barakallahu fikum. Ini makna syar'inya. Kemudian apa makna al-malik ketika digandingkan dengan nama-nama yang lain? Kalau kita mengkaji barakallahu fikum Al-Quranul Karim, kita akan melihat dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menggantikan nama al-malik atau Malik atau Al-Muluk dengan beberapa nama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama Al-Malik dengan nama Ar-Rahmanur Rahim. Dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Zat yang Maha Rahman Maha Rahim yang menguasai hari kebangkitan. Nama Al-Malik digandengkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam ayat yang lain di Al-Furqan ayat yang ke-26, Allah menyatakan Al-Mulku Yawma Idhinil Haqqu Lirrahman. Kekuasaan pada hari itu yang hak hanya milik Ar-Rahman. Al-Muluk digandengkan Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nama Al-Malik digandengkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa makna daripada penggandengan dua nama ini? Disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama kita, penggandengan dua nama ini menunjukkan kekuasaan Allah yang sedemikian rupa dari makna-makna tadi itu, itu juga mengandung unsur rahmah. Mengandung unsur rahmah. Allah itu menguasai segala-galanya, mengatur segala-galanya, menguasai semua yang ada. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas dasar rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Menguasai dan merahmati. Di antara bentuk rahmat Allah Azza wa Jal dalam kekuasaannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai hamba-hambanya dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan Allah tidak menzalimi siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Namanya Al-Mulku Ma'ar-Rahmah. Kekuasaan disertai dengan kasih sayang. Rahmatun Ma'al-Mulk. Kasih sayang, tetapi ada kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kekuasaan Allah itu kemudian tidak digambarkan sebagaimana Umumnya para raja atau para penguasa yang angkuh, yang sombong, otoriter, memikirkan diri pribadi dan segala macamnya, itu makhluk lemah itu. Allah Azza wa Jalla kekuasaannya mulia, sempurna, sudah menguasai semua yang ada, merahmati hamba-hambanya juga. Sehingga bukan semata-mata menguasai, tapi juga merahmati. Menguasai dan merahmati. Dalam ayat yang lain, ayat yang tadi kita bahas, ini yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan nama Al-Malik dengan Al-Quddusus Salam. Di Al-Hasyr ayat yang ke-23. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min ila akhir. Al-Malik digandingkan dengan Al-Quddus as-salam al-mu'min. Al-Quddus, nanti akan kita kaji secara khusus. Al-Quddus secara global maknanya ialah yang disucikan dari kekurangan dan keaiban. Itu kudus. Assalam juga demikian, selamat dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan penyakit-penyakit yang ada. Al-mu'min secara global mengandung makna memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Baik, sekarang Allah punya nama Al-Malik, raja, penguasa, dengan segala makna kekuasaan yang ada, digandengkan dengan Al-Quddusus Salamul Mu'min, menunjukkan katanya para ulama, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disucikan dari segala bentuk kekurangan, disucikan dari segala bentuk kezaliman kepada hamba-hambanya, selamat dari semua bentuk penyakit-penyakit para raja di dunia ini. Selamat dari berbagai macam bentuk kelaliman dan kebengisan. Dan memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Sehingga digandengkan antara Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min. Sehingga ketika antum misalkan di dunia ini melihat sejarah para raja, para penguasa, penuh dengan permainan yang kotor, penuh dengan politik yang kotor, keboliman dan segala macamnya, ini semuanya tidak ada pada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Sehingga Allah itu maha kuasa, merajai semuanya, menguasai semuanya, tetapi dengan rahmah dan bersih dari keboliman, kelaliman, kebengisan, berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada pada raja-raja yang ada, dan bahkan memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini terkait dengan digandingkannya nama Al-Malik dengan nama-nama yang lain. Yang berikutnya terkait dengan keagungan nama ini. Jalalatu hadzal ism. Keagungan nama ini. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini. Yang pertama, yang menunjukkan keagungan Al-Malik, yang pertama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan Al-Mulk dengan Al-Hamdu, pujian. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taghabun ayat yang pertama, Allah mengatakan dalam firman-Nya, lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya milik Allah kekuasaan, dan hanya milik Allah pula segala pujian dan sanjungan. Maka kekuasaan Allah Azza wa Jal itu selalu diiringi dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Dalam semua keadaan, dalam semua waktu, di dunia dan di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji pada kekuasaannya. Maka semua kekuasaan Allah selalu beriringan dengan alhamd, dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang kotor, tidak ada yang rusak. Barakallahu. Ini keagungan kekuasaan Allah azza wajalla. Keagungan disertai dengan sanjungan alhamd. Juga yang menunjukkan barakallahu fikum tentang keagungan nama Al-Malik disebutkan di dalam surat Saba ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah. Ayat ini diawali dengan alhamd. Segala puji bagi Allah yang miliknya semua yang di langit dan semua yang di muka bumi. Ini kekuasaannya. Lalu Allah menutup dengan pujian lagi. Walahul hamdu fil akhirah. Dan hanya milik Allah semata pujian-pujian di akhirat nanti. Saya jelaskan. Katanya para ulama, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kekuasaan Allah memiliki langit dan bumi diapit oleh dua alhamdu. Di awal ayat Allah menyebutkan alhamdulillah. Di akhir ayat disebutkan walahul hamdu fil akhirah. Tengah-tengahnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Menjelaskan tentang kekuasaan Allah azza wajalla. Allah memiliki langit-langit dan bumi-bumi kekuasaannya diapit dengan dua pujian di awal ayat dan di akhir ayat. Menunjukkan kata para ulama, fadalla ala annahu ta'ala mahmudun ala mulkih likamalihil mutlak min jami'il wujuh wal i'tibarat wa nazahatihi an kulli naqais wal afat. Maka itu menunjukkan Allah Azza wa Jal disanjung, dipuji atas semua kekuasaannya. Dikarenakan kesempurnaan Allah yang mutlak dari semua sisi dan sucinya Allah dari segala sesuatu yang kurang dan yang aib. Sehingga betul-betul sangat sempurna kekuasaannya. Dunia, akhirat, sempurna kekuasaannya. Azali, abadi. Disanjung Allah akan kekuasaannya. Azali, abadi. Dunia, akhirat. Dan menunjukkan kesempurnaan Allah yang mutlak dari semua sisi. Dan Allah disucikan dari semua perkara-perkara yang kurang atau perkara-perkara yang jelek. Luar biasa. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan kemuliaan, kemudian keutamaan-keutamaan pada nama Al-Malik. Dan yang terakhir, poin yang ketiga yang menunjukkan keagungan nama ini ialah anna mulkahu haqqun thabitun bila zawal wala intiqal wala nuqsanin 'ala ad-dawam falam yakun lahu syarikun fihi wala mu'inun lahu fihi min ahadin min al-khalqi. Yang ketiga, di antara keagungan dan kemuliaan nama ini ialah kekuasaan Allah itu hak dan sabit, terus ada, tidak mungkin sirna, tidak mungkin berpindah, tidak mungkin berkurang selama-lamanya. Hak terus ada, tidak akan sirna, tidak akan pindah, tidak akan berkurang selama-lamanya. Allah tidak punya sekutu pada kekuasaannya. Allah tidak punya pembantu dari makhluk manapun pada kekuasaannya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat yang ke 111. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Allah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, tidak pula memiliki wali, pembantu, teman, dikarenakan lemahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Sempurna, kokoh, ada, sabit, azali, tidak sirna, tidak pindah, tidak kurang sedikit pun dan selama-lamanya. Itulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan keagungan nama Allah Al-Malik. Sehingga kekuasaan yang sempurna, penguasa dan raja yang sempurna, dengan sifat-sifat yang agung, yang maha sempurna, semua yang sempurna-sempurna, itu pada Al-Malik. Dari nama ini, ikhwan fillah azzakumullah, kita bisa mengambil ibrah, faedah terkait dengan diri kita pribadi, yaitu kita harus meyakini kesempurnaan kekuasaan dan kerajaan Allah Azza wa Jal. Maka kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita berlindung, sebagai tempat kita berharap, sebagai tempat kita menggantungkan semua harapan, semua permohonan. Kita selalu butuh, perlu bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Merajai segala-galanya. Maka kepada Allah semata kita bergantung, kita menyerahkan semua urusan kita, kita berlindung, kita berharap. Barakallahu fikum. Dan yang paling inti, kita akan membuahkan tauhid. Kita akan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Azza wa Jal dalam semua perkara-perkara dan urusan-urusan kita. Barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah nama ini mengandung ibrah bagi kita semuanya untuk tidak memiliki sikap takabur, sikap merasa besar, merasa sombong. Setinggi apapun kedudukan yang kita miliki, itu kecil, rendah dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Pangkat kita sementereng apapun di dunia ini, rendah kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tatkala kita menguasai sebagai seorang penguasa, seorang raja, juga enggak takabur. Barakallahu fikum. Seluas apapun kerajaan kita, kekuasaan kita, setinggi apapun kedudukan kita sebagai seorang penguasa, seorang raja, kecil, rendah dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga itu semua akan membuahkan akhlak yang sangat mulia, tidak takabur, tidak sombong. Barakallahu fikum. Saya paham insyaallah ya. Ketika antum merasa sedih, curahkan semua itu hanya kepada Allah SWT. Ketika antum sedang pailit, sedang menghadapi hidup yang sulit, pasrahkan semua itu kepada Allah. Sampaikan semuanya kepada Allah. Gantungkan harapan semuanya kepada Allah. Ketika antum dalam keadaan ketakutan, takut dengan seseorang, dengan musuh dan segala macamnya, mohon perlindungan dan bantuan kepada Allah SWT. Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang merajai semuanya. Allah yang mengatur semua hamba-hambanya ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita selalu kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dari nama Al-Malik. Sudah 11:30. Ya, kerasa ya. Mau dibikin panjang seperti ini atau pendek? Saya lagi menguji saja ini. Satu nama nih. Gimana bro? Panjang aja ya. Iya. Hah? Apanya? Fikir Allah ya Farid. Taib insya Allah. Jadi panjang aja ya. Sane tapi Taib. Kalau panjang santai, nanti satu nama satu pertemuan. Jadi kalau asfal husnanya 99, masya Allah 99 pertemuan. Nah, al-muhim ini untuk nama al-Malik. Nama berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini ialah Al-Quddus. Al-Malikul Quddus Assalam Al-Quddus. Al-Quddus secara makna bahasanya Al-Quddus secara makna bahasanya ialah At-Taharah. An-Nazahah wat-Ta'zim wat-Takbir. Al-Quddus secara bahasa dimaknakan dengan At-Tahar, kesucian. An-Nazahah. An-Nazahah, suci dari segala sesuatu yang aib, yang jelek. Juga dimaknakan dengan at-ta'zim wat-takbir, mengagungkan dan membesarkan. Ini diambil dari bahasa Arab qaddasar rajulu rabbah. Qaddasar rajulu rabbah, seseorang itu mentakdis Rabbnya, yakni mentakzim Rabbnya. Orang itu mentakdis Rabbnya, yakni mentakzim, membesarkan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Al-Quddus juga dimaknakan dengan Al-Mubarak. Al-Quddus juga dimaknakan dengan Al-Mubarak, yang berkah. Yang berkah diambil dari bahasa Arab Al-Ardul Muqaddasah, tempat-tempat yang muqaddasah, tempat-tempat suci. Al-Muqaddasah ay Al-Mubarakah, tempat-tempat yang ditakdis, tempat-tempat yang barokah. Barakalakum. Kayak tanah suci Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dikatakan sebagai Al-Ardul Muqaddasah. Dimanakan Al-Ardul Mubarakah, tempat yang penuh dengan barokah dan suci. Ini apa namanya, makna-makna secara bahasa dari kata-kata Al-Quddus. Barakalakum. Khulasahnya, nama ini kembali kepada sifat al-azamah wal-kibriya. Nama ini kembali kepada sifat keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal, keberkahan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, kembali kepada as-salamah minal uyubi wal naqais, selamat atau disucikan dari keaiban, keaiban dan kekurangan-kekurangan. Baik, ini mana cara bahasanya? Gitu ya. Disucikan, dibersihkan dari kekurangan dan keaiban, diagungkan, dimuliakan, barokah, begitu. Barakallahu. Adapun makna Al-Quddus secara syar'i, adapun makna Al-Quddus secara syar'i ini mengandung beberapa makna. Yang pertama, mengandung makna al-munazzah an kulli ma yunafi kamalah. Zat yang disucikan dari segala sesuatu yang menafikan kesempurnaannya. Zat yang disucikan dari segala sesuatu yang menafikan kesempurnaannya. baik yang menafikan kesempurnaan zatnya atau sifatnya atau perbuatan-perbuatannya. Zat yang disucikan dari segala sesuatu yang menafikan kesempurnaannya, baik yang menafikan kesempurnaan pada zatnya Allah atau sifat-sifatnya Allah atau perbuatan-perbuatan Allah. Ini menafikan semua sifat-sifat kekurangan dari Allah, apapun bentuk kekurangan dan keaiban tadi. Makna yang kedua, makna yang kedua ialah al-muqaddas an kulli aibin as-salim min kulli naqsin wa dhalika likamalihi wa kamali asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, yang disucikan, dibersihkan dari semua keaiban, yang selamat dari semua kekurangan. Zat yang disucikan, yang dibersihkan dari semua keaiban, yang selamat dari semua kekurangan. Itu karena kesempurnaan Allah, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Mana yang ketiga? Makna yang ketiga ialah al-munazzah an ayyumathilahu ahadun fi syai'in minal kamalat. Allah itu zat yang disucikan adanya seseorang makhluk yang serupa dengan Allah pada kesempurnaannya. Allah itu zat yang disucikan dari adanya seorang makhluk yang serupa dengan Allah pada kesempurnaannya. Artinya tidak mungkin ada seorang pun dari makhluk Allah Azza wa Jal yang bisa menandingi Allah, serupa dengan Allah pada kesempurnaannya. Tidak ada itu. Allah disucikan dari itu semua. Naam. Yang keempat, at-tahir fi nafsih wal mutahhir man syaa min khalqih. Allah itu zat yang suci pada dirinya, zat yang suci pada dirinya, dan zat yang mensucikan hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Zat yang suci pada dirinya dan zat yang mensucikan hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Seperti Allah mensucikan para malaikat, makhluk Allah yang suci. Allah mensucikan para anbiya wal mursalin. Agar Iran sebagai hamba-hamba Allah yang suci, yang maksum dari kesalahan. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Makna yang berikutnya, ini semua terkait dengan makna-makna mensucikan. Kita belum menyinggung makna keagungan. Yang berikutnya dari makna Al-Qudus ialah Allah Azza wa Jal itu Al-Mu'azzam Al-Mamduhu Bil-Fadaili Wal-Mahasini Wal-Mahamidi Kulliha Al-Mawsuf Bi-Akmalis Sifati Wa Awsa'iha. Al-Qudus maknanya Allah itu zat yang mu'azzam, yang diagungkan, yang dipuji, yang disanjung dengan segenap keutamaan, keindahan, dan pujian. Zat yang diagungkan, yang disanjung dengan segenap keutamaan, keindahan, dan pujian. Zat yang disifati, zat yang disifati dengan sifat yang paling sempurna dan sifat yang paling luas. Barakallahu fikum. Itu dari mana? Ta'zim. Takdis ta'zim. Mana yang lainnya lagi? Al-Quddus juga dimaknakan Al-Mubarak Alladhi kathurat wa ammat khairatuh Tabarakasmuhu wa af'aluhu wa dhatuhu wa sifatuhul ula. Al-Quddus dimaknakan Allah itu zat yang mubarak, yang barokah, yang banyak dan merata kebaikan-kebaikan Allah itu. Maha suci nama-namanya, perbuatannya, zat dan sifatnya. Itu mubarak. Jadi kebaikan Allah sangat banyak kepada makhluknya, kebaikan Allah sangat merata kepada makhluknya, barokah bagi makhluknya. Dan Allah maha suci nama, perbuatan, zat dan sifat-sifatnya. Masya Allah. Ini sebagian dari makna Al-Quddus. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, dalam ayat yang tadi kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan Al-Quddus dengan Al-Malik. Al-Malikul Quddus. Penjelasannya sama dengan yang tadi. Tatkala Al-Malik, kekuasaan, kerajaan, itu konotasinya ada unsur kezaliman, kebengisan, kejelekan, kekurangan dan segala macamnya. Allah gandengkan Al-Malik dengan nama Al-Quddus yang menjelaskan kekuasaan Allah itu suci dari semua kejelekan, suci dari semua kezaliman, suci dari semua kekurangan, dan Allah diagungkan, dimuliakan, disanjung, dipuji dengan kekuasaannya. Menggabungkan antara makna Al-Malik dan makna Al-Quddus. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Kemudian hal yang menunjukkan keutamaan, kemuliaan nama Al-Quddus ini disebutkan oleh para ulama, nama Al-Quddus ini, nama Al-Quddus ini adalah khulasatu tauhid. Nama Al-Quddus ini merupakan khulasatu tauhid, inti daripada tauhid. Penjelasannya begini. Kita semuanya tahu barakallahu fikum, yang namanya tauhid mengandung dua rukun. Ya kata ikhwan, tauhid ada dua rukun. Yakin? Rukun yang pertama, dari itu aja tauhid, masalah tauhid. Tauhid itu ada dua rukun. Rukun yang pertama, rukun yang kedua. Rukun yang pertama penafian, artinya meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Tadi juga menafikan, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang kurang, yang aib baginya. Yang pertama. Yang kedua, isbat, yaitu menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadai. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Nah, gitu ya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Ini dua rukun tauhid. Dua-duanya ini terkandung pada nama Al-Quddus. Kan begitu? Loh, kok diam aja? Tadi kan Al-Quddus dimaknakan dengan kesucian. Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang aib, yang kuat dan segala macamnya. Mensucikan Allah dari adanya makhluk yang serupa dengannya. Ini nafi. Meniadakan semua bentuk peribadatan yang disembah selain Allah. Nafi. Al-Quddus juga mengandung makna ta'zim, takbir, dan barokah. Nabi gitu. Ta'zim, mengagungkan Allah, zatnya, namanya, sifatnya, itu ifad. Menetapkan Allah Azza wa Jalla semata sebagai zat yang maha agung yang diibadai tanpa sekutu baginya. Mungkin ini ya. Sehingga nama Al-Qudus dengan makna yang terkandung di dalamnya itu khulasatu tauhid. Inti daripada tauhid itu sendiri. Dikarenakan tauhid mengandung dua rukun dan dua rukun itu ada pada kandungan makna Al-Qudus. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau ada orang yang punya nama Abdul Qudus, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Hah? Ada orang punya nama Abdul Qudus, boleh? Ya sangat boleh sekali. Wong dia kata-kata Abdun disandarkan pada nama Allah Al-Qudus. Abdul Qudus itu makna sangat agung. Hamba Allah yang kudus. Itu konsekuensinya sebagai seorang hamba yang harus betul-betul memurnikan tauhid, mengamalkan makna Al-Qudus tadi. Masya Allah. Siapa yang punya nama Al-Qudus? Hah? Iya, jarang orang Jawa yang punya nama Al-Qudus. Dari kalangan orang-orang Arab saja jarang. Dari kalangan para rawi hadis saja jarang yang punya nama Al-Qudus. Dikit sekali. Padahal bagus nama itu. Abdul Qudus. Bagus dari sisi mana Al-Qudusnya tadi. Tayyib, tayyib, tayyib. Kemudian apa buah faedah yang bisa kita ambil dari nama Al-Qudus ini? Ya Allah, gampang sudah dikasih tahu mana bahasanya, mana syar'inya, jalalahnya dan segala macamnya. Mestinya tahu apa faedah yang diambil. Gitu. Tidak boleh mensucikan diri sendiri. Eh? Yang kita ambil yang masya Allah gitu, yang nampak-nampak ya. Hah? Tadi itu yang pertama tadi. Dikarenakan Al-Qudus itu adalah khulasatu tauhid, maka faedah terbesar yang bisa kita ambil dari nama ini ialah kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim, harus memurnikan tauhid kita kepada Allah. Nafyan wa isbata. Dalam penafian atau penetapan. Itu pengamalan nama Al-Qudus yang hakiki, yang sesungguhnya. Tatkala kita mempersembahkan ibadah ini untuk Allah semata, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan tatkala kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang diibadahi selainnya, kekurangan-kekurangan, itu merupakan yang terbesar dari faedah nama ini. Khulasatu tauhid, betul-betul menjalankan tauhid yang murni dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari sini barakallahu fikum adalah al-hubb wa ta'zim li rabbil alamin. Al-hubb wa ta'zim li rabbil alamin akan memunculkan rasa cinta kita, rasa ta'zim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu menambah keimanan barakallahu fikum. Ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'ala yang lain. Iyalah yanbaghi lil muslim ay yulazim at-taharah al-hissiyah wal ma'nawiyah. Seorang muslim harus senantiasa menjaga kesuciannya. Kesucian lahiriah dan kesucian batiniahnya. Suci lahir dari hadas dan najis, menjaga wudhunya kalau dia berhadas, mandi dan segala macamnya suci selalu, pakaiannya bersih, suci, gak ada yang najis. Dan yang paling penting menjaga kebersihan dan kesucian batiniahnya dia. Suci dari syirik, suci dari bid'ah, suci dari syubhat, penyimpangan-penyimpangan, suci dari syahwat, dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting. Sehingga luar biasa ya kan, ibrah, faedah, buah dari nama Al-Qudus ini tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu. Intinya mengamalkan tauhid. Barakallahu. Ini nama Al-Qudus. Pas ini. Hah? Enggak panjang, enggak pendek, sedang gitu ya. Masyaallah. Baru dua nama, Al-Malikul Qudus. Nama yang berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini, As-Salam. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nama As-Salam. Al-Malikul Quddus As-Salam. Nama As-Salam disebutkan dalam ayat ini saja, Al-Hasyr ayat yang ke-23. Nama As-Salam ini sesungguhnya hampir sama, hampir mirip dengan nama Al-Quddus. Barakallahu'alaikum. Secara bahasa lafaz assalam diambil dari kata-kata assalamah. Assalamah dimaknakan dengan al-bara'atu min kulli afah zahirah wa batinah. Lepas, terlepas, atau selamat dari semua penyakit yang zahir, yang batin. Ini salamah. Selamat, terlepas dari semua penyakit yang zahir, yang batin. Yang kedua, as-salamah juga dimaknakan dengan al-khalas wan najah min kulli makruhin wa aibin wa syarr. Selamat dari semua perkara yang dibenci, dari perkara aib dan perkara kejelekan. Salama. Yang ketiga, as-salamah juga dimaknakan dengan al-amn wal-aman, wal-hasanat wal-itmi'nan. Salamah juga dimaknakan dengan keamanan, aman, sejahtera, tumaknina, terjaga. Itu makna bahasa dari kata-kata as-salamah. Barakallahu fikum. Dari sini kita bisa menjabarkan makna Allah, makna nama Allah as-salam dengan seluas-luasnya dengan tiga makna bahasa ini. Nah, di antaranya ini sekarang makna syar'inya. As-salam dimaknakan dengan satu, zat yang selamat dari semua keaiban, kekurangan, kejelekan yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Maka Allah itu salam, zat yang salam pada zatnya, namanya, sifatnya dan perbuatannya. Zat yang salam, yang selamat dari keaiban dan kekurangan pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya. As-salam fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Zat Allah selamat dari semua keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan. Nama-nama Allah juga demikian. Sifat-sifat Allah juga demikian. Perbuatan Allah juga demikian. Selamat dari semua kejelekan, keaiban dan kekurangan. Masya Allah. Mana yang kedua? Allah itu salam, selamat dari semua sekutu-sekutu dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Allah itu selamat dari semua sekutu-sekutu dalam uluhiyah dan rububiyahnya. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam perkara tadi. Maka Allah diselamatkan dari yang namanya istri, diselamatkan dari yang namanya anak, diselamatkan dari yang namanya tandingan-tandingan yang semisal, yang sekufu dengannya, dari perkara yang main-main, yang sia-sia. Semuanya Allah terselamatkan dari hal tersebut. Salam. Yang lainnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala itu masdarus salam. Masdarus salami wal aman. Allah tabaraka wa ta'ala itu salam, yakni sumber keselamatan, sumber kesejahteraan dan keamanan. Maka semua keselamatan, semua keamanan sumbernya dari Allah. Maka kita memohon keselamatan dan keamanan hanya dari Allah Azza wa Jalla semata. Ya salam. Mana yang lain yang disebutkan oleh para ulama? Assalam ialah zat yang menyelamatkan hamba-hambanya. Zat yang menyelamatkan hamba-hambanya dari mara bahaya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Allah menyelamatkan para anbiya wal mursalin. Allah menyelamatkan para kaum mukminin, wali-wali Allah yang bertakwa kepadanya. Allah selamatkan mereka dari mara bahaya, dari musuh-musuhnya, dari gangguan-gangguan musuh-musuhnya. Diselamatkan nanti di yaumul qiyamah dari api neraka. Allah selamatkan mereka semua dari api neraka sehingga mereka dimasukkan dalam surga-Nya Allah Azza wa Jalla. Salam. Masyaallah. Barakallahu fikum. Ini makna-makna assalam. Ringkasnya, barakallahu fikum, khulasahnya, nama assalam ini menafikan, meniadakan segala bentuk kekurangan dan keaiban dari Allah dari semua sisinya, sekaligus menetapkan semua bentuk kesempurnaan, kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal dari semua sisinya. Kalau Allah diselamatkan dari perkara yang jelek, itu menunjukkan Allah zat yang maha sempurna pada namanya, sifatnya, zat dan perbuatannya. Sehingga dari sini, qanatina azakumullah, nama assalam ini itu masuk pada semua, pada semua nama-nama Allah, dan masuk pada semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Paham tak? Misal Allah punya nama Al-Alim. Apa artinya? Zat yang maha berilmu. Al-Alim ini masuk padanya nama As-Salam. Ilmu Allah itu selamat. Nah begitu. Selamat dari kejahilan, dari kealpaan, dari kekurangan, dari keaiban. Begitu. Saya paham ya? Dengan nama As-Salam. Terus antum perhatikan satu persatu nama-nama Allah yang husna, yang kita ketahui jumlahnya 98 plus As-Salam. Baik. Nama As-Salam masuk pada semua nama-nama tadi. Antum sebutkan nama apa aja sudah. Allah tentang Maha Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Antum katakan Allah juga salam, maha salam pada rezekinya. Hah? Rezekinya sempurna, ngasih rezeki pada hambanya sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada celah, tidak ada keaiban, tidak ada kejelekan. Selamat dari itu semuanya. Terus demikian. Begitu pula terkait dengan semua sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Antum sebutkan satu persatu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, padanya ada nama As-Salam. Ya, Allah punya sifat Al-Adil, adil. Kamu katakan adilnya Allah itu sempurna, selamat dari bentuk kezaliman, kelaliman, kebengisan dan segala macamnya. Ada artinya nama As-Salam. Terus ini. Sehingga khulasanya ya kawan, nama As-Salam ini masuk pada semua kandungan nama-nama yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ada As-Salam. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaallah ya? Nah, jadi antum bisa aja antum perpanjang menyebutkan satu persatu asmaul husna, tambahi kata-kata As-Salam. Nah, semuanya atau bisa menjabarkan dengan luas. Allah Zat yang maha hakim, menghukumi. Hukum semua milik Allah Azza wa Jalla. Tambahkan lagi, hukum Allah itu selamat dari kecurangan, dari ini. Wah, terus demikian. Sertakan nama As-Salam dalam semua nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Faham tum? Di sini antum akan mendapatkan ilmu yang sangat luas, wawasan yang sangat banyak dengan nama As-Salam tadi. Barakallahu fikum. Itulah faedahnya belajar Asmaul Husna. Mau dirinci? Ya kepanjangan, bisa rinciin dhewe gitu ya. Barakallahu fikum. Itu kaidahnya gitu loh. Nama As-Salam khulasahnya meniadakan semua kekurangan, keaiban, kejelekan dari Allah Azza wa Jalla dari semua sisinya, sekaligus menetapkan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla pada zat-Nya, nama, sifat dan perbuatannya. Nama ini masuk pada semua Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semua Asmaul Husna, semua sifat Allah yang mulia itu selamat dari kekurangan-kekurangan dan keaiban-keaiban dan sempurna dari semua sisinya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa faedah yang bisa kita ambil dari nama ini, Pak? Apa yang bisa kita ambil dari nama ini? Terkait dengan kita sekarang. Dengan nama ini kita wajib senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salamah fid dunya wa salamah fid din wa salamah fil akhirah. Kita harus senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat dunia kita dari mara bahaya. Selamat pada agama kita dari penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah dan segala macamnya. Selamat akhirat kita dari api neraka. Sehingga dunia, agama, akhirat kita selamat. Jaminannya surganya Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling inti, yang paling penting dari faedah yang bisa kita ambil dari nama ini. Ikhwan barakallahu fikum. Ya masih banyak lagi yang lainnya. Memohon keselamatan hanya kepada Allah, mohon aman hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan terkait dengan bab muamalah, kita juga harus menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya lesan kita dan perbuatan kita. Muslimin selamat dari kejelekan lesan kita dan perbuatan kita. Jangan mengganggu mereka dengan lesan kita, jangan mengganggu mereka dengan perbuatan kita. Selamat dari kejelekan-kejelekan kita. Masih banyak lagi yang lainnya, semua terkait dengan pembahasan masalah as-salamah. Yang terpenting yang tadi, memohon keselamatan kepada Allah. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat agama. Berdoa kepadanya dengan bahasa dan lafaz yang antum inginkan, yang antum kehendaki. Intinya terkumpul padanya tiga keselamatan tadi. Masya Allah. Itu nama as-salam. Terus ya, jangan ada yang bertanya sampai saya berhenti. Nanti kalau tanya nanti malah gak kelar ya. Baik. Nama berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamu al-mu'min. Masya Allah. Tapi ya, Untuk nama al-mu'min juga demikian, hanya disebutkan di Al-Hasr ayat yang ke-23 dalam ayat ini. Al-mu'min secara bahasa itu diambil dari kata-kata al-aman, tidul ikhafah, al-aman, memberikan rasa aman, lawan dari memberikan rasa takut. Al-aman, keamanan, memberikan rasa aman, itu mukmin. Juga al-mukmin terkadang dimaknakan dengan at-tasdiq wasiqah, percaya dan membenarkan. Percaya dan membenarkan. Ini global nama apa makna al-mukmin secara bahasa. Dua. Yang pertama rasa aman, memberikan rasa aman. Yang kedua percaya dan membenarkan. Dari dua makna secara bahasa ini, para ulama kita mengambil, menjelaskan makna syar'i dari nama Allah al-mu'min cukup banyak. Yang pertama dari nama, dari bahasa, apa dari makna pertama al-aman, memberikan rasa aman. Makna syar'i yang bisa kita ambil dari ini yang pertama, yang pertama ialah Allah Azza wa Jal memberikan rasa aman kepada segenap makhluknya dari kezalimannya. Allah tidak memiliki sifat kezaliman. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Maka al-mu'min, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Allah tidak akan menzalimi kalian. Dan ini panjang rinciannya. Tidak menzalimi hamba-hamba Allah di dunia, juga tidak menzalimi hamba-hamba Allah di akhirat. Memberikan rasa aman di dunia, memberikan rasa aman di akhirat. Taib, di antara bentuk rasa aman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keamanan bagi wali-walinya, wali-wali Allah, dengan tidak mengurangi kebaikan-kebaikan mereka sedikit pun. Dengan tidak mengurangi kebaikan-kebaikan mereka sedikit pun. Tidak pula membatalkan sedikit pun dari amal-amal soleh mereka. Jangan khawatir. Dari kaum muslimin, kaum mu'minin, wali-wali Allah Azza wa Jal yang beramal soleh, yang beramal kebaikan, jangan khawatir. Allah akan berikan kepada kamu rasa aman. Allah tidak akan membolimi kalian. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kebaikan kalian, dan tidak akan membatalkan sedikit pun dari amal soleh kalian. Aman. Juga bentuk yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa aman kepada musuh-musuhnya. Allah tidak akan membolimi musuh-musuhnya. Artinya Allah Azza wa Jal tidak akan menambah atau mengurangi dosa yang mereka lakukan. Kalau dosa mereka satu, dihitung satu, bukan dihitung lebih daripada itu. Allah tidak akan menzalimi mereka. Barakallahu. Ini di dunia. Adapun di akhirat nanti, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa aman kepada wali-walinya, kaum mukminin, dari azabnya. Ini di Yaumul Qiyamah nanti, Pak. Di Yaumul Qiyamah nanti Allah akan memberikan rasa aman kepada wali-walinya, kepada kaum mukminin dari azabnya. Allah tidak akan mengazab mereka. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama, memberikan rasa aman kepada semua makhluk-makhluk Allah dari kezaliman-kezaliman di dunia ataupun di akhirat. Makna yang lain yang bisa kita ambil dari makna bahasa aman ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang ketakutan. Allah akan memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang ketakutan. Allah akan menyebarkan keamanan, menebarkan ketenangan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Quraisy, Allah mengatakan, Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Zat yang memberi makan kepada hamba-hambanya dari rasa lapar, dan yang memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Allah akan memberikan rasa aman, ketenangan, ketenteraman pada hamba-hambanya yang ketakutan tadi itu. Itu secara umum. Dan secara khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa aman kepada wali-walinya yang bertakwa. Allah akan memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya, wali-walinya yang bertakwa, yang beriman kepadanya. Itu rasa aman di dunia, rasa aman di akhirat. Ini untuk hamba Allah yang beriman secara khusus. Saya rinci. Yang pertama di dunia, rasa aman, rasa ketenangan, rasa ketenteraman yang Allah berikan kepada kaum mukminin di dunia. Di antaranya ialah indasyada'idi wal mihan wa fil qital. Allah Azza wa Jalla akan memberikan ketenangan, ketenteraman kepada hamba-hambanya yang beriman ketika saat-saat genting, fitnah yang besar, dan ketika perang. Ketika perang, betul-betul yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tenang, tentram, kokoh, teguh pendiriannya. Itu rasa aman dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anfal ayat yang ke-12, Allah menyatakan, Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada para malaikat, sampaikan kepada Nabi, sesungguhnya aku bersama dengan kalian, maka teguhkanlah orang-orang beriman itu ketika perang. Dan ini alami, saya katakan ini alami, dengan sendirinya akan muncul, akan datang ketika orang itu punya iman yang tebal, punya takwa yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia diuji dengan kondisi yang mencekam, yang genting, yang menegangkan, fitnah yang besar, bahkan ketika perang, teguh dia. Tidak ada rasa gentar, enggak ada rasa takut, tenang, nyaman, tentram dengan iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu al-aman minallah, rasa aman dari Allah di dunia ini. Adapun orang yang imannya tidak ada, takwanya tipis, akan gelisah, akan galau, akan ketakutan, resah, panik, shock, depresi, menghadapi kondisi yang genting dan segala macamnya, bingung dia, kelabakan, gimana ini, perang, apalagi perang, wah ketakutan dia. Kenapa? Tidak ada rasa aman dari Allah Azza wa Jalla, dikarenakan tidak ada iman yang kuat, takwa yang kuat pada diri dia. Ini alami. Barakallahu fikum. Rasa aman dari Allah ketika perang, ketika kondisi yang mencekam. Yang kedua, masih rasa aman dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman, ialah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa aman, rasa ketenteraman, rasa ketenangan kepada orang yang beriman ketika sakaratul maut. Tenang menghadapi saat-saat terakhir, detik-detik terakhir dia hidup di dunia. Teguh, dia akan mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia akan mengatakan Rabbunallah, Rabbu adalah Allah. Allah sebutkan dalam Fussilat ayat yang ke-33, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah dalam kehidupannya, akan turun kepada mereka malaikat rahmat ketika sakaratul maut, menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Ini kata banyak, kata para mufassirin, ketika sedang sakaratul maut. Orang yang selama hidupnya beriman, istiqomah pada imannya, ketika sakaratul maut dikasih peneguhan oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih rasa aman oleh Allah Azza wa Jalla. Datang malaikat rahmat yang meneguhkan jiwa dia, mengatakan jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Intinya dia akan mendapatkan husnul khatimah, aman minallah Azza wa Jalla. Barakallahu. Dan ketika di alam barzakh, yang ketiga, rasa aman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa di alam barzakh, Allah Azza wa Jal akan meneguhkan lesan dan hatinya, memberikan rasa aman kepada dia sehingga mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Dikatakan man rabbuk, tegar dia mengatakan Rabbi Allah. Madinuk, mantap mengatakan dinil Islam. Man nabiyuk, dia mengatakan dengan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu dengan tenang, dengan tentram, dengan tegas, dengan mantap menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Otomatis akan mendapatkan rasa aman dari azab kubur. Luar biasa. Ini semua rasa aman yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Adapun di akhirat nanti, jelas Allah akan memberikan rasa aman kepada hamba-hamba yang bertakwa tadi dari siksa dan azabnya, sehingga mengandung makna Allah akan memasukkan mereka dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari kata, dari apa? Dari nama Al-Mu'min. Allah itu punya nama Al-Mu'min, yakni memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Secara umum rasa aman dari rasa takut, secara khusus untuk yang beriman dan bertakwa dikasih rasa aman di dunia ketika fitnah, ketika perang, ketika mau sakaratul maut di alam barzakh, dan nanti di malam kiamat rasa aman di akhirat, rasa aman dari nerakanya Allah dan dimasukkan dalam surganya. Itu dari nama Al-Mu'min, dari makna bahasa Al-Aman. Ya, rasa aman, memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Mana yang lain? Nama Al-Mu'min secara syar'i diambil dari makna bahasa yang kedua tadi apa ya, kan? Hah? Percaya dan membenarkan. Nah gitu ya. Al-Mu'min artinya Allah membenarkan. Apa maknanya? Disebutkan diantaranya oleh para ulama, diantara makna syar'inya ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan benar, akan jujur kepada hamba-hambanya di dalam janji dan hukuman Allah. yusaddiqul ibadah fi wa'dihi wa wa'idihi. Ketika Allah memberikan janji-janji kepada hamba-hambanya, jujur, benar, terpercaya. Ketika Allah memberikan ancaman-ancaman pada hamba-hambanya, jujur, benar, terpercaya. Akan terjadi seperti yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, al-mu'min dimaknakan dengan al-musaddiq, zat yang membenarkan para anbiya wal mursalin. Zat yang membenarkan para anbiya wal mursalin itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka ayat-ayat Allah yang dibahasakan dengan mukjizat. Allah akan menurunkan kepada para anbiya wal mursalin tanda-tanda kekuasaannya, yakni mukjizat-mukjizat untuk nabi tadi yang menunjukkan kebenaran rasul dan nabi tadi. Mukmin, Allah membenarkan para anbiya wal mursalin, membenarkan kenabian mereka, membenarkan kerasulan mereka dengan mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Al-musaddiq. Mana yang lain-lain, yang lainnya lagi? Al-mu'min ialah Allah Subhanahu wa taala membenarkan angan-angan dan harapan-harapan hamba-hambanya yang beriman. Ketika hamba-hamba yang beriman punya asa, punya harapan, punya angan-angan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membenarkan dan mewujudkannya. Tidak akan menyia-nyiakannya. Masya Allah. Ini dalam makna-makna daripada al-mu'min. Barakallahu fikum. Nama al-mu'min kita perhatikan digandingkan dengan al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min. Terkait dengan nama al-malik, nama al-mu'min digandingkan dengan nama al-malik. Sebagaimana diterangkan di awal untuk menerangkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu di samping ada unsur menyayangi, bersih dari semua kezaliman dan kekurangan, dan juga menunjukkan kekuasaan Allah itu mengandung unsur aman, memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang umum ataupun hamba-hambanya yang khusus yang beriman kepadanya. Kekuasaan disertai dengan rasa aman bagi hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa kita ambil, Fadimtina azzakumullah. Tak kerasa. Yang betul aja pak. Yang benar aja. Allah nusta. Sikit-sikit lagi supaya enggak putus. Faedah yang bisa kita ambil di sini barakallahu fikum terkait dari nama al-mu'min. Yang terpenting adalah kita betul-betul kembali dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang besar, yang dahsyat, menghadapi kesulitan, keterpurukan hidup, atau bahkan ketika menghadapi peperangan-peperangan melawan kaum kufar. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, mohon keamanan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting daripada nama al-mu'min ini tadi. Sebab Allah lah yang memberikan rasa aman kepada kita di dunia, di akhirat kita nanti. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan. Setelah itu silakan Anda bertanya sampai nunggu waktu qomat. Atau gimana ya Pak? Enggak azan ya? Atau sudah? Nah. Ya sudah ya, diteruskan pada kesempatan yang berikut saja. Insyaallah akan dikaji lebih lanjut nama-nama yang lain yang disebutkan dalam ayat tadi. Untuk sementara cukup dari kita. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.